Ku berdoa pada Allah Ta'ala, semoga engkau baik-baik saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Ku menangis bila ingat wajahmu, ayah, ku sangat merindukanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. temaniku melangkahkan kaki. Selamanya kau ku kenang.